السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita mulai masuk hadis yang pertama. Wa an amirul mu'minin, dari amirul mu'minin. Amirul mu'minin ini gelar bagi khalifah, pemimpin kaum muslimin. Yang pertama kali menyandang gelar ini yang terkenal adalah Umar bin Khattab. Adapun Abu Bakar lebih terkenal dengan gelar Khalifatul Rasul. Khalifah, bukan Khalifatullah. Abu Bakar pernah ditanya orang, "Anta Khalifatullah?" Wahai Abu Bakar, engkau adalah Khalifatullah. Abu Bakar menjawab, "La, lastu bi Khalifatillah, walakinni Khalifatu Rasulillah." Abu Bakar menjawab, bukan, salah, aku bukan Khalifah Allah, tapi aku Khalifah Rasulullah. Karena istilah Khalifah Allah di muka bumi, ini istilah yang keliru, istilah yang salah, bahkan batil. Karena Khalifah Allah berarti pengganti Allah, Allah tidak mungkin bisa diganti. Adapun yang hak adalah Khalifah, bahwa manusia itu Khalifah, iya. Sebagaimana firman Allah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Siapa? Manusia. Khalifah Allah? Bukan. Bukan khalifah Allah. Kata-kata khalifah Allah tidak datang dari Al-Qur'an, tidak datang dari hadis, tidak datang dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi baru muncul akhir-akhir ini. Dan itu keliru, salah. Ya. Sebab khalifah Allah berarti pengganti Allah. Sekali lagi, tidak mungkin Allah bisa diganti. Yang dimaksud khalifah di sini adalah pengganti sebelumnya. Manusia disebut khalifah karena manusia ini mengganti makhluk sebelum manusia, yaitu jin dari jenis jin yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi lalu diperangi oleh para malaikat. Nah, maka manusia disebut khalifah, pengganti jin. Atau pengertian kedua, bahwa manusia ini khalifah, pengganti, karena satu generasi menggantikan generasi berikutnya, sebelumnya. Generasi kita sekarang ini mengganti generasi bapak-bapak kita. Generasi kita ini akan diganti generasi anak-anak kita. Dan begitu seterusnya, maka manusia disebut sebagai khalifah. Abu Bakar terkenal dengan julukan Khalifatul Rasul. Adapun Umar bin Khattab lebih terkenal, dan ini pertama kali, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Dan beliaulah yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Kunyahnya adalah Abu Hafs. Kunyah ini sunnah di dalam Islam. Diawali dengan kata-kata Abu. Ya. Kalau perempuan Ummu, ini sunnah dalam Islam berkunyah. Diambil dari anak pertama. Diambil dari anak pertama umumnya. Ya. Dan dalam Islam ini adalah sunnah yang disukai berkunyah. Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Ini bukan nama, tapi kunyah. Rasul sendiri siapa kunyahnya? Rasulullah Abu Qasim. Abu Qasim. Nabi menyuruh kita berkunyah. Dan sunnah ini hampir hilang hari ini. Berkunyah ini hampir hilang. Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika sunnah itu mati, maka dia mendapatkan pahala 50 mati syahid. Maka pahala besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Nabi ketika sunnah itu mati. Siapa namanya? Umar bin Khattab ibn Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Razzaq bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi. Ini menunjukkan bahwa Umar adalah seorang bangsawan. Seorang bangsawan Arab terutama itu tahu silsilah ke atasnya sampai bapak, ya, sampai ke-7, sampai ke-8, sampai ke-10 tahu. Ini satu kelebihan. Ya. Di kita kadang-kadang kakeknya siapa sudah enggak tahu. Ya. Nama bapaknya kakekmu siapa sudah enggak tahu. Ya. Ini satu kekurangan. Rasulullah tahu sampai Nabi Ibrahim, tentu Rasulullah dengan wahyu. Abu Bakar, Umar tahu sampai ke atas. Ya, karena di dalam Islam faktor keturunan ini diperhitungkan. Misal ketika mau mencari jodoh, ya, kita disuruh memperhitungkan faktor keturunan. Tentu bukan faktor utama. Faktor utama tetap agama, tapi ya merupakan faktor. Ya, dari pada punya istri atau suami cucu garong, kan mendingan cucu kiai atau cucu ulama, ada harapan begitu. Walaupun tentu tidak apa-apa, walaupun tentu tidak dosa, ya, karena biasanya garis keturunan itu mempengaruhi seseorang, itu dipengaruhi oleh keturunannya, dan ini disaksikan oleh masyarakat. Ya, bagaimana ciri menonjol orang Batak, ciri menonjol orang Madura, ciri menonjol orang Jawa, ciri menonjol orang Padang, semua orang tahu cirinya apa. Tentu tidak boleh, tidak mutlak. Ya, orang mana Madura, oh, pantes ini. Tentu tidak bisa. Ya, orang mana orang Batak, oh, hati-hati ini. Tentu tidak boleh. Tapi keumuman ada, keumuman ada. Jadi diakui oleh Islam, diakui oleh Islam. Maka Nabi menganjurkan kepada para pemuda untuk mencari istri, begitu juga sebaliknya, dilihat dari 4. Ya, li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha wa li maliha. Nasab keturunan silakan lihat. Kekayaan lihat. Ya, ini pengaruh, ini faktor. Kan berarti Islam itu materialis, enggak. Karena materi dalam Islam diperhitungkan. Kemudian karena ketampanan atau kecantikannya, enggak apa-apa. Yang terakhir karena agama. Fahtar bidhatid din taribat yaminu. Pilihlah karena agamanya, niscaya engkau bahagia. Artinya, pertimbangan 3 tadi kalah kalau dibandingkan dengan pertimbangan agama. Yang nomor 1 tetap pertimbangan agama. Kesolehan, baik budi, ibadah, dan seterusnya. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sangat terkenal hadis ini. Hampir seluruh kitab-kitab hadis membawakan hadis ini. Ya, kecuali beberapa kitab, misalnya Al-Muwatta. Ya, kitab seluruh kitab-kitab hadis yang ada, ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Darimi dan seterusnya, hampir semuanya membawakan hadis ini. Hadis yang sangat terkenal. Dan hadis ini termasuk madarul Islam, pokok-pokok Islam. Karena dengan hadis ini kita bisa tahu salat kita diterima atau tidak dengan hadis ini. Puasa kita diterima atau tidak dengan hadis ini. Ya, sedekah kita, zakat kita, haji kita, umrah kita diterima atau tidak oleh Allah dengan hadis ini. Mari kita lihat isi dari hadis ini. Maka Imam Nawawi rahimahullah dengan kedalaman ilmunya meletakkan hadis ini di bab pertama, di hadis pertama. Karena satu tingginya, dalamnya nilai dari hadis ini. Ya, seluruh bab-bab selanjutnya tidak diterima dan percuma ketika bab niat ini dan hadis ini kita belum faham. Mari kita lihat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kata beliau, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuatu berdasarkan niatnya. Orang itu akan mendapatkan sesuatu berdasarkan niatnya. Dia akan dapat pahala surga karena niatnya itu. dan dia akan mendapatkan dosa neraka karena niatnya lain. Padahal sama-sama sholat, ya, sama-sama sholat. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Padahal sama-sama sholat. Orang sholat bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Bukannya masuk surga masalah, tapi malah masuk neraka. Karena apa? Karena salah niat. Yang satu niat ikhlas karena Allah, dipersembahkan untuk Allah, dipamerkan kepada Allah, mengharapkan ridha Allah. Yang satu karena mertua, atau karena tetangga, atau karena masyarakat, atau karena atasan dan seterusnya. Dia bukan dapat pahala, malah dosa. Bukan masuk surga, malah neraka. Ah, lihat pentingnya niat ikhlas, ya. Ah, ini maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Innama ini, siapa yang pernah belajar bahasa Arab tentu tahu, ini disebut dengan harful hasr, huruf pembatas. Artinya kata-kata setelah innama ini dibatasi. Misal seperti innamal mu'minuna ikhwatun, innama orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini dibatasi. Artinya hanyalah orang-orang mukmin yang bersaudara. Maka walaupun bapak dengan anak, yang satu mukmin, yang satu kafir, putus. Walaupun saudara dengan saudara, adik dengan kakak, yang satu mukmin, yang satu kafir, putus. Putus apanya? Walinya, apa warisnya? Ada seorang muslim, anaknya kafir, bapaknya muslim ini mati, anak kafir ini dapat waris atau tidak? Tidak dapat. Begitu juga sebaliknya. Ada seorang bapak kafir, anaknya muslim, bapaknya mati, anaknya jangan mengharapkan warisan, putus. Begitu juga perwalian. Begitu juga perwalian. Ada seorang muslimah, dia mau nikah, mestinya walinya bapaknya yang berhak menikahkan bapaknya. Si muslimah ini mau nikah dengan laki-laki mana, bapaknya bisa setuju, bisa tidak. Kalau setuju jadi nikah, gak setuju gak jadi. Ya, hak perwalian ada di bapak. Tapi bapaknya kafir, maka hilang hak perwalian. Maka si muslimah ini mau nikah dengan laki manapun, bapaknya gak bisa ikut campur karena bapaknya kafir. Lihat, ya, muslim dengan kafir betul-betul pisah. Ya, maka ketika Nuh alaihi salatu wassalam, rasul pertama, menangis melihat anaknya timbul tenggelam Kanan, karena tidak mau masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Nuh menangis sedih. Maka Allah mengatakan innahu laisa min ahli, ya, dia bukan anakmu. Dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, dia tidak beramal saleh. Padahal jelas-jelas anaknya, tapi Allah bilang dia bukan anak. Ya, ayat innama huruf hasar, pembatas. Artinya dibatasi. Maka innamal a'malu binniyat tepat diterjemahkan dengan amal itu akan diterima hanya karena niatnya. Hanya karena niat, ya. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan berdasarkan apa yang dia niatkan. Dalam hal ini Nabi mencontohkan hijrah. Ini hanya contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kejadian di masa itu, ya. Bukan berarti sholat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran tidak termasuk di sini, termasuk. Tapi hanya Nabi mencontohkan hijrah. Apa kata beliau? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu ya karena Allah dan Rasulnya. Ya, waman kana hijratuhu li dunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrah karena ingin dunia yang ingin dia capai, karena dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin yansibuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi. Ini kejadian. Jadi ada seorang perempuan yang bernama Ummu Qais, cantik sekali. Dia hijrah. Ada laki-laki yang naksir dia, ingin menikahi dia. Laki-laki ini tadinya tidak mau hijrah, tapi karena Ummu Qais ini hijrah dari Mekah ke Madinah, laki-laki ini ikut hijrah. Dan para sahabat tahu, ya, maka orang itu diberi julukan Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah menghijrai Ummu Qais. Ya, ini dicontohkan di sini. Karena kejadian. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada beberapa ayat, ada beberapa hadis yang seolah-olah menjadi pembatas, padahal bukan pembatas. Karena kejadian itu saja. Orang yang tidak memahami kaidah ini, dia akan mengatakan, oh ini kan hijrah. Ini kan hijrah. Salat lagi, puasa lagi. Keliru. Ini hanya contoh. Ini mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alis. Allah melaknat, mengutuk perempuan-perempuan yang mencukur alis, menyambung rambut, mengikir gigi dan mentato badannya. Dan yang menyerupai laki-laki. Pertanyaan, bagaimana hukumnya laki-laki mengikir gigi, laki-laki mencukur alis? Jawabnya, kalau orang yang tidak paham kaidah, dia bilang boleh. Yang dilarang kan perempuan. Yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah, perempuan yang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut dan seterusnya. Laki-laki kan enggak ada. Ah, keliru. Ini bukan pembatas. Disebut perempuan karena apa? Iya, karena umumnya perempuan yang mencukur alis, yang mengikir gigi, yang menyambung rambut dan seterusnya, itu umumnya perempuan di zaman jahiliyah. Maka Nabi menyebutkan perempuan, bukan sebagai pembatas. Maka kalau ada laki-laki mencukur alis, dikutuk atau tidak? Lebih dikutuk lagi. Karena itu sifat perempuan. Kenapa diambil oleh laki-laki? Perempuan saja dikutuk, apalagi laki-laki. Begitu. Kaidah mengambil hukum seperti itu. Ya, tidak terbatas oleh kata-kata. Kata-kata itu sebagai contoh saja. Ya, seperti ada tiga orang, yang satu nggak mau nikah, yang satu nggak mau tidur, mau sholat terus setiap malam, yang satu lagi nggak mau makan minum setiap hari, mau puasa terus. Tiga-tiganya Nabi salahkan. Tiga-tiganya Nabi salahkan. Nggak ada yang benar tiga-tiganya. Ya, laki-laki harus nikah kalau dia mampu. Itu juga perempuan. Setiap malam harus tidur. Setelah tidur baru bangun. Setelah tahajud. Ya. Puasa tiap hari haram. Tidak boleh. Siapa yang puasa tiap hari, dia tidak dapat pahala, malah dosa. Haram puasa tiap hari. Ya. Tidak boleh. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Lalu Nabi mengatakan, man ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnah-sunnahku, dia bukan golonganku. Orang salah memahami, itu khusus yang nikah saja. Yang enggak mau nikah bukan golongan Nabi. Beda masalah jenggot, masalah isbal, masalah salat berjamaah, beda lagi. Itu yang dimaksud nikah. Ini keliru, salah paham. Ya, contoh yang dibawakan oleh Allah dan Rasul-Nya itu sebagai contoh, bukan sebagai pembatas. Itu saja bukan. Ya. Atau maksud ini. Jadi hijrah di sini hanya contoh. Hijrah di sini hanya contoh. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia raih atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia berhijrah berdasarkan apa yang dia niati. Dapatnya apa? Perempuan. Dapatnya apa? Dunia. Begitu. Apakah dapat? Dapat. Dapat. Siapa yang ingin mencari dunia, amplop, uang, bayaran ketika berdakwah ini, Allah beri. Allah beri. Bukannya tidak diberi, Allah beri. Ini berdasarkan apa yang terdapat dalam surat Hud 15:16. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami sempurnakan amalan mereka itu di dunia itu. Wa hum la yukhasun, tidak kami rugikan. Jadi siapa yang ibadahnya, yang puasanya, yang kerjanya, yang niat besar, semuanya tujuannya dunia, kami beri. Kami beri. Tidak kami tahan, kami beri. Bagaimana ayat selanjutnya menerangkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Barang siapa yang berdakwah, barang siapa yang menyebarkan ilmu, barang siapa yang berjihad, niatnya hanya dunia, tujuan terbesarnya dan tujuan satu-satunya dunia, uang, jabatan dan seterusnya, mereka itulah di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Ya? Surat Hud 15:16. Maka bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, dia harus melakukan sesuatu karena Allah. Berarti mengharapkan apa? Ganjaran di akhirat. Dan mengharapkan ganjaran ini wajib, harus. Barang siapa yang mengatakan kita ikhlas, ikhlas jangan minta surga, ikhlas jangan takut neraka, berarti dia menuduh Rasulullah SAW bukan orang ikhlas. Manusia paling ikhlas di jagat raya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah merengek minta surga, Rasulullah merengek amalnya diterima oleh Allah lalu diampuni dosa-dosanya, diselamatkan dari neraka. Rasulullah menangis mendengar azab neraka. Rasulullah minta surga, padahal Rasulullah manusia yang paling ikhlas. Maka barang siapa yang beribadah dan ingin surga, maka adalah ikhlas ikhlas-ikhlasnya. Barang siapa yang tidak berzina, tidak berjudi, tidak minum khamr karena takut masuk neraka, berarti dia manusia yang sangat ikhlas karena Allah yang nyuruh. Kita harus taat kepada Allah. Kata Allah, "Fattaqun nar." Takutlah kalian terhadap neraka, allati waqudaha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wajib kita takut dengan neraka. Ya, lihat sebagian orang pujangga mengatakan, "Ya Allah, kami tidak takut kepada neraka-Mu, kami hanya takut kepada Engkau." Ini keliru. Allah yang nyuruh kita takut kepada neraka. Fattaqun nar. Takutlah engkau terhadap neraka. Masa kita bilang saya tidak takut? Berarti kita tidak takut kepada Allah. Berarti kita melecehkan Allah. Wajib kita takut neraka. Seluruh para nabi dan rasul takut dengan neraka. Seluruh para nabi dan rasul ingin surga. Ya, nabi tidak silau dengan harta dunia ini. Pernah dunia ini digambarkan datang kepada nabi merengek, ingin diraih, ingin dipeluk. Nabi mengatakan, "Ilaika anni, menjauh engkau dariku." Nabi tidak tergiur dengan dunia ini. Kunci-kunci perbendaharaan dunia, nabi tidak tergiur. Begitu sekelebat melihat surga, nabi kejar. Ya, lihat nabi sallallahu alaihi wasallam, perantara dunia dengan surga jauh kan. Hari ini saya muslim pernah dengar nabi mengejar surga, yaitu ketika nabi salat kusuf, salat gerhana. Ketika mengimami, nabi maju. Nabi maju. Ya, para sahabat ikut maju. Ya, setelah itu nabi mundur, para sahabat ikut mundur. Ini pelajaran yang banyak sekali dari hadis ini. Bahwa satu, nabi diikuti oleh seluruh sahabat. Apapun yang dilakukan oleh nabi dalam ibadah diikuti oleh sahabat. Begitu nabi maju, semua sahabat maju. Ya, sahabat enggak nunggu-nunggu lagi. Nanti udah sholat lah baru nanya, kenapa sih maju mundur? Enggak, begitu maju langsung maju. Gitu maju langsung maju, mundur langsung mundur. Pernah nabi sholat memakai alas kaki. Sering nabi sholat di padang pasir memakai alas kaki, sepatu begitu, sendal dilepas. Ya, para sahabat nggak mau tahu, yang pakai sendal semuanya dilepas. Padahal nabi dilepas karena diberitahu oleh Jibril bahwa sendalnya ada koda, ada kotoran. Ya. Nah, para sahabat nggak tahu, lepas. Dan begitulah para sahabat beragama, nyontoh, niru, nyontek nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pikir panjang. Maka Allah memuji sahabat karena saking cintanya mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kritik, tanpa tanya kenapa. Gitu. Karena ini dalam masalah ibadah. Nah, lalu selesai salat nabi terangkan, "Tahukah kalian kenapa tadi aku maju? Tadi Allah tampakkan surga di depanku. Aku melihat surga dengan buah-buahannya, ya, keindahannya dan seterusnya. Aku maju, aku ingin memetiknya, aku ingin mengambilnya. Lalu setelah itu Allah tampakkan neraka di hadapanku. Lalu aku mundur." Lihat nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini tidak menyenangkan beliau, uang, pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi begitu melihat kelebat surga saja, beliau tertarik, beliau ingin ke sana, beliau maju, beliau ingin meraih. Apalagi kita? Apalagi kita? Maka jangan sombong mengatakan, "Aku tidak mau surga-Mu ya Allah, aku hanya ridha-Mu saja." Ridha Allah bukan abstrak. Ridha Allah real, jelas. Apa? Ridha Allah itu berupa bidadari-bidadari cantik, makanan lezat, minuman enak, dan seterusnya. Itu ridha Allah. Dan murka Allah bukan abstrak tapi real. Apa murka Allah itu? Dipukul, disiksa, diselika, dan seterusnya, disiksa. Itu murka Allah. Di mana? Di akhirat tentunya. Kalau di dunia, berapa banyak orang yang dimurkai oleh Allah, tapi hartanya di mana-mana, makannya enak, dan seterusnya. Berapa banyak orang yang dicintai oleh Allah di dunia ini, tapi miskin, belangsa, dan seterusnya. Yang dimaksud di akhirat. Ridha Allah betul-betul real, murka Allah betul-betul nyata. Karena di akhirat itu betul-betul nyata semua. Bahkan sesuatu yang abstrak, apa? Kematian. Kematian menjadi benda. Mati itu kan bukan benda yang wujud ya. Di akhirat wujud. Apa wujud kematian itu? Diwujudkan oleh apa? Oleh Allah di akhirat kematian itu? Kambing kibas. Kematian di akhirat oleh Allah diwujudkan dengan kambing kibas. Ya, setelah penduduk surga masuk surga semua, sudah tidak ada penduduk neraka yang diangkat masuk ke surga. Penduduk neraka sudah masuk neraka semua, penduduk surga masuk surga semua, kekal dua-duanya, yang surga kekal, yang neraka kekal, sudah tidak ada lagi yang diambil dari neraka ke surga. Allah ambil kambing kibas ini, ya, simbol dari kematian ini. Lalu Allah sembelih kambing kibas ini dengan mengatakan mulai hari ini tidak ada kematian. Kematian versus dari sembelih oleh Allah. Tidak ada kematian. Maka yang di surga hidup kekal selama-lamanya dengan kenikmatan kelezatan. Yang di neraka hidup selama-lamanya dengan penuh siksaan. Menangislah penduduk neraka putus asa. Padahal mereka ingin mati. Saking tidak kuatnya menahan siksa. Ya. Ya. Muttafaqun alaih. Hadits ini sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya. Yang pertama, la budda minan niyyati fil a'mal. Tidak boleh tidak. Amal itu harus dengan niat. Tidak dengan niat tidak sah. Tidak akan diterima. Ya. Tidak niat, tidak akan diterima. Ada orang tidak makan dari subuh sampai maghrib, bahkan lebih, ya. Tapi dia tidak niat puasa, ya. Tidak niat puasa sama sekali, karena malas saja, mau makan malas, mau minum malas, saking sedihnya, misal. Dapatkah dia pahala puasa? Jawab tidak dapat. Walaupun dia persis seperti orang puasa, tidak makan, tidak minum, tidak kemasukan apa-apa dari subuh sampai maghrib. Tapi karena nggak niat, nggak dapat. Gitu. Kemudian termasuk di sini adalah niat dia berpuasa, niat dia sholat, niat dia baca Al-Quran, tapi bukan dipamerkan kepada Allah, bukan dipersembahkan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Ini pun tidak diterima. Apa bercampur? Bercampur, ya. Kenapa kamu baca Al-Quran? Pertama, biar dapat pahala, ya. Yang kedua, biar si fulanah itu lihat aku pintar baca Quran, ya. Yang ketiga, biar orang-orang senang sama saya. Nah, ini bercampur, tidak akan diterima, ya. Dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis qudsi, firman Rabbul alamin, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling benci disekutukan. Barang siapa yang beramal ibadah karena aku dan karena selain aku, bercampur karena Allah dengan karena selain Allah, syaratuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak akan diterima. Maka niat tidak boleh bercampur. Niat tidak boleh bercampur. Harus karena Allah saja. Kecuali di tengah jalan atau setelah amal itu berlangsung ada kesenangan. Misal kita baca Al-Quran niat karena Allah, tidak tercampur niat apapun. Baca surat Yasin atau Waqi'ah atau apa, dari awal sampai akhir suaranya bagus, ya, fasih, dan dia sendirian, dia tidak teriak-teriak, ya, karena membaca Al-Quran teriak-teriak sampai kedengarkan mana-mana, ini tidak boleh mengganggu orang. Karena siapapun yang mendengar Al-Quran dibaca, dia harus diam, harus dengerin. Tentu ini berat. Berarti orang yang membaca Al-Quran, naik ke sana, baca Al-Quran, kedengar kemana-mana, berarti dia maksa orang di sekelilingnya untuk diam, dengerin. Ya, berdasarkan akhir dari surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Jika Al-Qur'an sedang dibaca, diam, dengarkan. Wajib kita diam dan mendengarkan ketika Al-Qur'an sedang dibaca. Nah, maka tidak boleh membaca Al-Qur'an suaranya sampai kemana-mana. Tentu ini memberatkan orang-orang yang sedang rapat, yang sedang ngobrol penting, yang sedang transaksi dan seterusnya, yang sedang belajar. Memberatkan, sangat berat, karena dia harus diam, harus dengerin. Ya, berdasarkan surat Al-A'raf tadi. Ah, dia baca, ya, sekedar dia dengar. Ah, setelah itu dia baru tahu kalau banyak orang yang melihat dan memuji dia, lalu dia senang. Ah, ini tidak masalah. Kenapa? Kenapa? Hah? Iya, amal sudah selesai. Amal sudah selesai, baru ada rasa senang karena dipuji, ya, karena diberi hadiah dan seterusnya. Enggak masalah, karena amal sudah selesai. Yang jadi masalah, amal belum selesai. Amal belum selesai. Ya. Misal awal dia baca Al-Qur'an, ya. 10 ayat ikhlas karena Allah. Ya. Begitu ayat ke-11 datang calon mertua. Ya, dia bagus-baguskan bacaannya. Dia difasih-fasihkan. Ah, maka ayat pertama sampai 10 diterima oleh Allah, ayat 11 ke sana ditolak oleh Allah. Kenapa? Yang ini ikhlas, yang ini tidak. Allah hanya terima yang ikhlas, Allah tidak terima yang tidak ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya apa? Nah, dengar kira-kira. Khalasa yahlusu ikhlas. Murni. Arti ikhlas itu murni. Maka orang Arab sering mengatakan khalastul akal. Saya mengikhlaskan madu. Artinya, memurnikan madu ini. Jadi madu ada campuran airnya, ininya, itunya, dipisahkan. Mana yang betul-betul madu, mana yang non-madu, dipisahkan. Ini istilahnya, saya mengikhlaskan madu. Berarti madu itu artinya apa? Ikhlas itu artinya apa? Murni. Artinya murni karena Allah saja. Tidak tercampur yang lain. Kalau tercampur, bukan ikhlas lagi. Apa? Sekutu. Sekutu, istilahnya riya. Ya? Hakikatnya apa? Sekutu itu apa? Syirik. Sekutu itu syirik. Maka lawan kata ikhlas adalah syirik. Ikhlas itu murni karena Allah saja. Syirik itu karena Allah, karena ini, karena itu, karena Allahnya masih kebawa. Sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab nyebut-nyebut Allah, membawa-bawa Allah. Berapa kali Abu Jahal Abu Lahab demi Allah, mengucapkan demi Allah. Ya, dan Abu Jahal Abu Lahab mengakui langit, gunung, matahari dan seterusnya itu ciptaan Allah. Tapi menyekutukan ketika menyembah. Ya, jadi menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut pula Lata, Uzza, Hubal. Ini Abu Jahal Abu Lahab. Mirip sebagian kaum muslimin hari ini, disebut-sebut Allah, Allah diminta, tapi nyebut pula Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Fulan yang sudah meninggal. Ini mirip. Mirip cara ibadahnya Abu Jahal Abu Lahab. Maka tidak boleh kita menyebut kecuali Allah saja. Untuk berdoa, memohon, berharap, harus kepada Allah saja. Tidak boleh Allah disandingkan kepada yang lain. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh disandingkan kepada Allah. Ya? Maka penyandingan-penyandingan Allah, Muhammad, ini bermasalah. Tidak boleh Allah disandingkan dengan Muhammad SAW. Akan timbul keyakinan yang kadang berbahaya. Ya? Bahwa Allah bisa menolong, Nabi Muhammad juga bisa menolong. Ya Allah tolonglah kami, ya Rasulullah tolonglah kami. Syirik. Haram minta pertolongan, berdoa kecuali kepada Allah saja. Ya. Nah, ini tentang niat. Rinci, tafsir dan dibahas berjilid-jilid kitab oleh para ulama ketika membahas masalah niat. Kemudian bagaimana kalau amal itu satu kesatuan? Misal sholat 4 rakaat. Rakaat pertama ikhlas karena Allah. Rakaat kedua, ketiga ikhlas karena Allah. Begitu rakaat keempat datang atasannya, dia khusukkan sholatnya, ya, biar dinaikkan gajinya misalnya, ya. Maka apa hukumnya? Ya, sholatnya bagaimana hukumnya? Kalau tadi kan yang ayat 1 sampai 10 diterima, ayat 11 sana ditolak karena dia tidak ikhlas. Kalau salat tolak semua. Karena dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir satu kesatuan. Enggak ada rakaat pertama, kedua, ketiga diterima, rakaat terakhir ditolak, enggak. Satu kesatuan. Ya, maka ditolak. Begitu. Kemudian niat ini ada dua. Niat ini ada dua. Yang pertama niyatul amal, yang kedua niyatul ma'mul. Yang pertama niyatul amal. Niat amal apa dia? Niat mau sholat apa? Gitu. Niat tawaf, tawaf apa? Tawaf bisa tawaf qudum, bisa tawaf wada, bisa tawaf ifadah, bisa tawaf sunnah. Ah, niatnya tawaf apa? Ya, atau sholat, sholat apa? Ah, itu namanya niyatul amal. Ini pun sama, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ada orang datang ke masjid tadi, ya sebelum subuh, dia niat sholat tahiyatul masjid. Nah, dia dapat pahala tahiyatul masjid. Yang satu lagi datang ke masjid, dia niat sholat qobliyah subuh dua rakaat, dia dapat pahala dunia seisinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atani qabla al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum salat fajar, yang dimaksud sebelum salat subuh yaitu qabliyah subuh, itu pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Padahal sama-sama dua rakaat. Al-Fatihahnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama. Yang satu dapat pahala, tidak disebutkan oleh Nabi seberapa, tahiyatul masjid tentu dapat pahala. Yang satunya lagi dapat pahala lebih baik dari dunia seisinya. Dunia seisinya. Kita lihat ada apa? Ya. Berapa triliun dolar Amerika yang ada kekayaan di Amerika, di Inggris, di Jepang, di negeri kita dan seterusnya. Dunia seisinya itu milik kita. Siapa yang sholat qobliyah subuh dua rakaat? Ya, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin adalah orang yang kaya. Bagaimana dia keluar subuh, dia mendapatkan dunia seisinya. Ya. Ah, tergantung apa niat. Niat. Maka orang akan mendapatkan pahala banyak, pahala sedikit dengan ilmu. Kalau dia nggak tahu ilmunya, ah sama-sama sholat lah, kayak tuh masjid juga nggak apa-apa. Padahal tidak ada contoh dari para sahabat sholat tahiyatul masjid kecuali mau duduk. Jadi sholat tahiyatul masjid ini dilakukan oleh orang yang mau duduk di masjid. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat yaitu tahiyatul masjid. Dan ini hukumnya tidak wajib. Ada orang Nabi sedang khutbah Jumat, orang datang langsung duduk. Kata Nabi, sholat dulu dua rakaat. Ini sholat tahiyatul masjid. Ya, adapun orang datang ke masjid lalu sholat dua rakaat, apa qobliyah zuhur, apa qobliyah subuh, apa apalah, maka tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Ini pendapat yang rajih. Karena para sahabat tidak melakukannya. Para sahabat tidak melakukannya. Tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah subuh. Tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah zuhur. Tidak ada. Cukup sudah mewakili. Yang tidak boleh datang langsung duduk. Ini pun tidak haram tentunya. Karena perintah itu bukan perintah wajib. Ya. Jadi sekali lagi tahiyatul masjid itu dilakukan oleh orang yang datang ke masjid langsung duduk. Jangan langsung duduk, sholat dulu dua rakaat. Adapun datang langsung sholat maka sudah mencukupi. Tidak boleh tidak bahwa amal itu harus dengan niat. Sawa'an akanat maksudatan li dhatika kas-salah aw wasilatan li ghairiha qad tahara. Sama saja apakah amal itu tujuan seperti salat, puasa, baca Al-Qur'an atau amal wasilah. Apa amal wasilah ini? Amal perantara, artinya bukan tujuan. Apa? Wudu. Orang wudu tentu ada tujuan, apa? Salat. Wudu bukan tujuan, tujuannya sholat, tapi harus wudu dulu. Ya, apalagi mandi junub. Nah, orang mau sholat kalau dia berhadas besar habis zima harus mandi junub. Ya, mandi junub tujuan bukan? Bukan, tujuannya sholat. Ya, mandi junub ini wasilah, bukan tujuan. Tapi tetap saja harus niat. Barang siapa yang tidak niat ketika mandi junub enggak sah. Ya, enggak sah. gimana niatnya? Niat mandi junub gimana? Ya di hati. Yang namanya niat itu di hati. Enggak ada niat di lisan, ya. Niat adalah di hati, bukan di lisan. Di lisan bukan niat namanya. Karena niat itu enggak bisa dibohongi di sini. Kalau lisan kan bisa dibohongi. Pak, saya datang ke sini untuk silaturahim. Padahal dia datang ke situ bukan untuk silaturahim, ada maksud lain. Nah, dia bilang niat saya mau silaturahim, Pak. Nah, karena lisan, lisan bisa dibohongi. Kalau hati enggak bisa. Hati enggak bisa. Enggak bisa dibohongi. Bagaimana orang membohongi hati sendiri? Karena hati itu adalah apa yang menjadi niat dia. Ya. Maka niat itu adalah di hati, bukan di lisan. Loh, bagaimana kalau tidak niat kemudian tidak sah? Begini. Ada orang junub. Mungkin zina atau mimpi basah habis subuh. Jam 8 atau 8:30 dia jalan-jalan pinggir kali atau pinggir kolam misalnya, ya. Kepleset, jebur, jatuh basah semua. Ya, sekalian mandi dah, sampoan, sabunan. Terus naik pakai handuk, pakai pakaian, dia ingat, "Iya, tadi saya junub ya. Tadi saya junub. Saya jima abis subuh junub." Nah, sah apa tidak mandinya? Tidak sah. Karena dia tidak ada niat. Ya, karena kepleset saja terus sekalian. Ya? Ah. Tapi kalau dia, iya saya junub nih, saya harus mandi, ambil anduk, masuk kamar mandi, sudah niat belum? Sudah. Sudah, karena niat di hati. Bukan di lisan. Kalau lisan, ya semua orang ikhlas semua kalau begitu. Ya, orang sholat kan, fardus lillahi ta'ala. Nah, semuanya lillahi ta'ala semua. Enggak ada lifulan, enggak ada. Berarti semua orang ikhlas semua. Kalau niat itu di lisan, niat di hati. Ya, dan seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan lafaz niat. Begitu juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, semuanya tidak pernah mengajarkan lafaz niat. Shalli fardhu subuhi, nawaitul wudu'a, nawaitu sumaghdin, enggak pernah diajarkan oleh para imam kita. Ya, karena niat itu di hati. Niat di hati dan tidak bisa direkayasa. Dan niat itu bisa berubah hanya dalam hitungan detik, ya? Karena tidak ada bahasanya, niat tidak ada bahasanya. Maka orang yang tidak punya bahasa tidak bisa ngomong, bisa niat apa tidak? Bisa bayi, ya, mungkin setahun dua tahun bisa ada niat. Padahal dia belum bisa ngomong, belum punya bahasa. Bahkan binatang punya niat, ya? Dia jalan ke sana punya niat. Nah, orang-orang gila yang tidak punya niat. Orang gila tidak punya niat, tapi niatnya mungkin kadang berubah, kadang ini, ya. Nah, orang waras punya niat. Nah, niat itu di hati, ya. Ah, satu hal saya ulangi tadi bahwa amal tujuan seperti sholat, zakat, puasa, haji dengan amal wasilah seperti wudu, tayamum, mandi junub, dua-duanya harus niat, sama. Yang boleh tidak niat adalah at-turuq, sarana. Ini boleh tidak niat. Apa misalnya? Izalatun najasa, menghilangkan najis. Ini boleh tidak niat. Ya, tidak niat enggak apa-apa. Bisa. Lantai kena najis. Ya. Lantai kena najis. Kemudian kita belum berniat mau membersihkan najis. Entar lagi mau dipakai sholat. Kan harus dihilangkan najis itu. Tiba-tiba turun hujan, bocor, lalu tersapu najis itu. Ya, sudah tidak ada rasanya, sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada warnanya. Kalau tiga, satu di antara tiga ini tidak ada, maka tidak boleh dibilang najis. Karena najis itu dengan bau, rasa, warna. Ya, bau, rasa, warna. Bau kencing enggak ada, rasanya enggak ada, warna enggak ada, maka tidak boleh kita bilang najis. Tapi betul waktu itu dia kencing di sini, enggak bisa. Najis harus jelas satu di antara tiga ini. Kalau satu di antara tiga ini enggak ada, maka walaupun betul orang tahu semua si fulan pernah kencing di sini, enggak bisa dibilang najis. Ya, jadi najis tiga ini. Ah, ini hilang karena hujan deras tadi. Padahal kita enggak niat untuk menghilangkan najis itu. Maka boleh kita sholat di sini, ya. atau kita jemur pakaian yang kena najis, rencananya mau dicuci, ya, nggak ada niat, hujan deras, kemudian hilang najis itu, maka itu sah, walaupun nggak niat, ya, ini at-turuq namanya, artinya jalan menuju diterimanya ibadah, tanpa niat nggak apa-apa. Adapun wasilah seperti wudhu, tayamum, mandi harus niat. Apalagi amal tujuan seperti sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ya. Kemudian niat yang baik tidak bisa menjadikan yang haram menjadi halal, walaupun niatnya baik. Ya. Tidak bisa niat yang baik menjadikan yang haram menjadi halal. Tidak bisa, walaupun niatnya baik. Ya. Saya mencuri niatnya baik untuk bangun masjid. Saya korupsi niatnya baik untuk nyantuni fakir miskin. Tidak bisa. Niat yang baik tidak bisa menjadikan yang haram jadi halal. Ya. Saya rangkulan sama dia, ya, padahal dia bukan mahram saya, dia perempuan, niat saya baik, saya nasihati dia sambil saya rangkul biar mau pakai jilbab misalnya, enggak bisa. Niat yang baik tidak bisa menjadikan yang haram jadi halal, ya. Adapun niat yang buruk bisa menjadikan yang disyariatkan jadi haram, ya, yang sunnah jadi haram, yang ibadah jadi haram karena niatnya buruk, ya. Ada orang nggak pernah puasa Ramadan, lalu dia tiba di satu rumah yang anaknya ingin dia nikahi. Nah, lalu dia puasa Ramadan, niatnya mengambil simpati dari calon mertuanya atau putrinya tersebut. Maka puasa Ramadan yang pahalanya besar, maka bagi dia jadi apa? Jadi dosa. Jadi dosa karena niatnya buruk. Niatnya bukan karena Allah. Niat yang dimaksud niat buruk adalah niat bukan karena Allah. Kalau itu ibadah, ya, puasa, melempar jumroh, baca Al-Quran, sholat, ini adalah ibadah mahdoh. Tidak boleh niat bukan karena Allah, harus karena Allah. Ketika bukan karena Allah, maka itu buruk. Kecuali yang ghairu mahdoh, nolong orang, minjemin uang ke orang, ngantar orang ke rumah sakit. Ini enggak ada niat karena Allah, enggak ingat Allah, niatnya kasihan saja, diterima. Ya, karena itu bukan ibadah mahdoh. Tapi ibadah mahdoh seperti sholat, baca Al-Quran, melempar jumroh, umroh, haji dan seterusnya, harus niat karena Allah saja. Kalau bukan karena Allah, bukan pahala dia dapat, malah dosa. Seperti tadi, puasa Ramadan yang pahalanya besar sekali, bagi dia jadi dosa. Karena apa? Salah niat. Niatnya bukan karena Allah. Ya. Maka kalau ada pertanyaan, lebih baik mana? Amal seseorang apa niat seseorang? Jawabnya? Jawabnya niat. Lebih baik niat. Karena niat baik, kesampaian atau tidak, pasti berpahala. Ya? Oh, banyak hadis-hadisnya. Nanti akan sampai insyaAllah. Kesampaian atau tidak? Ketika seseorang sudah niat, mau pergi haji, mau umroh, mau sedekah, mau zakat, enggak kesampaian. Karena mati sebelum waktunya, waktu sebelum datang musim haji dia sudah mati, atau uangnya hilang dan seterusnya, sudah berpahala apa belum? Sudah. Adapun amal bisa hilang karena niat buruk. Maka niat lebih baik dari amal. Ya, tentu sekali lagi niat yang betul-betul niat, bukan niat yang dilisan. Ya, saudara-saudara saksikan ya, tahun depan saya berniat mau nyumbang masjid ini 500 miliar. Nah, itu di lisan. Niatnya kita enggak tahu. Ya. Niat yang betul-betul di hati. Kemudian yang terakhir ya. Al-ikhlasu lillahi syartun fi qubulil amal. Ikhlas karena Allah ini adalah syarat diterimanya amal. Ikhlas karena Allah adalah syarat diterimanya amal. Maka barang siapa yang beramal tanpa niat karena Allah, maka dia tidak akan diterima. Ya. Dan syarat diterimanya amal ini ada dua. Selain ikhlas ada dua. Ya. Ini menyangkut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Semua amal, salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya semua, terutama ibadah mahdhah ya, itu diterima karena dua. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yang pertama asyhadu alla ilaha illallah apa? Niat karena Allah saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti salat kita, puasa kita, zakat kita dan seterusnya tidak dipersembahkan kecuali kepada Allah saja. Ini diterima. Ya. Yang pertama. Nah, syaratnya harus satu lagi. Ini saja belum tentu diterima. Satu lagi, apa? Muhammad Rasulullah. Allah. Kita salat, kita baca Al-Qur'an, kita tawaf, kita melempar jumrah, kita haji mengikuti syarat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka barang siapa yang salat, zakat, puasa, haji, zikir, wirid, caranya tidak mencontoh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima. Walaupun ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Caranya tidak mencontoh Nabi. Ikhlas dia sambil nangis, salat ingat surga neraka, khusyuk sekali, salat subuh 3 rakaat. Terima atau tidak? Ya? Terima? Tidak diterima. Tidak diterima. Kenapa? Kenapa? Iya, Rasulullah SAW mencontohkan 2 rakaat. Rasulullah SAW mencontohkan 2 rakaat. Padahal tidak ada larangan. Antum bisa lihat di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Tidak ada larangan. Janganlah kalian salat subuh 3 rakaat. Janganlah kalian salat subuh 4 rakaat. Tidak ada larangan. Kenapa kita tidak berani? Kenapa tidak sah? Jawabnya, karena Rasulullah mencontohkan 2 rakaat. Maka ketika kita 1 rakaat, atau 3 rakaat, atau 4 dan seterusnya, tidak sah. Tidak sah. Rasul mencontoh menunjuk dengan jari. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, wajib kita ikuti dengan telunjuk. Enggak boleh kita kurang sopan ini dengan telunjuk ini, ya. Apalagi orang Jawa yang sopan pakai jempol, asyhadu alla ilaha illallah. Enggak sah. Enggak sah. Ya, walaupun otak kita mungkin terima lebih sopan jempol daripada jari. Ya, kenapa? Karena menghina Nabi, melecehkan Nabi. Nabi pakai jari, kita pakai jempol. Jelas enggak sah. Bahkan bisa kufur. Bisa kufur. Karena satu-satunya manusia yang bisa kita contoh, yang harus kita tiru adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh beliau kita contoh, apa yang tidak dicontohkan oleh beliau haram kita bikin. Ini berdasarkan firman Allah. Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dicontohkan oleh Rasul, ambillah. Apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, jangan. Jangan. Nah, kita lihat hari ini kaum muslimin banyak sekali. Banyak. Ratusan mungkin ribuan ibadah-ibadah yang Nabi tidak contohkan, tapi kaum muslimin melakukan. Ya, nanti kalau ada waktu kita bahas satu persatu. Ya, yang dengan istilah bid'ah. Jadi ibadah-ibadah yang Nabi tidak pernah contohkan, tapi kaum muslimin ramai melakukan. Ini tidak boleh. Siapa yang melakukan sesuatu ibadah yang Nabi tidak pernah contohkan, maka pada hakikatnya dia sama dengan sholat subuh 3 rakaat atau sholat subuh 1 rakaat atau menunjuk dengan jempol dan seterusnya, sama. Sama-sama tidak ada contoh dari Nabi. Nah, maka segala sesuatu yang ibadah harus dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali waktu sudah mendesak, mungkin ada beberapa menit untuk pertanyaan, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Enggak tahu kalau itu bid'ah. Iya. Mengetahui sesuatu yang wajib adalah wajib. Mengetahui sesuatu yang haram adalah wajib. Maka seorang muslim harus tahu yang wajib dan yang haram minimal. Saya tidak tahu bagaimana tata cara sholat tahajud. Dosa apa tidak? Jawab. Enggak dosa, karena sholat tahajud tidak wajib. Saya tidak tahu bagaimana cara wudu. Berdosa apa tidak? Dosa, karena wudu wajib. Tidak sah sholat kalau tidak wudu. Saya tidak tahu cara mandi junub. Berdosa. Saya tidak tahu cara sholat zuhur. Berdosa. Karena itu wajib. Begitu juga saya tidak tahu kalau babi itu haram, kalau khamr itu haram, dosa. Karena yang haram wajib diketahui. Bid'ah ini haram. Bid'ah ini haram karena diancam dengan neraka. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin fin nar. Hati-hatilah kalian segala bentuk ibadah yang tidak pernah aku contohkan, kata Nabi. Segala bentuk ibadah yang tidak ada contoh dariku, itu namanya bid'ah. Semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Tentu bid'ah ini haram, karena diancam dengan neraka. Mana mungkin tidak haram, kok diancam dengan neraka. Maka mengetahui bahwa ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, wajib. Wajib. Kalau tidak tahu, berdosa. Maka bagaimana? Wajib belajar. Adapun dalam perjalanan belajar bertahun-tahun kita terjerumus dalam satu bid'ah, ya, karena tidak tahu tapi masih sedang tahap belajar, mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, yang sangat disayangkan adalah kejumudan seseorang. Enggak, saya mau belajar. Ya, saya sudah cukup dengan kiai saya, ustaz saya sudah di pesantren 8 tahun misalnya. Oh, ini jumud. Ya, orang enggak ada yang sempurna. Kiai manapun, ulama manapun, pasti ada saja hadis yang belum pernah dia dengar, hadis jutaan. Mana mungkin sudah pernah dia dengar semua? Gitu. Ya, maka kita harus belajar agar kita bisa tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ya. Ya. Qunut nazilah ini sunnah. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah melakukannya selama 1 bulan. Dan bukan hanya di salat subuh, tapi salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semua beliau membaca qunut nazilah ini selama 1 bulan. Kemudian dilarang oleh Allah, bukan larangan qunutnya, tapi melarang dalam qunut itu melaknat satu kaum, melaknat satu orang. Nabi melaknat suku Ri'al, Za'wan, kemudian Suhail bin Amr dan seterusnya. Ini dilarang. Maka pelajaran besar bagi kita, tidak boleh mengutuk, tidak boleh melaknat seseorang walaupun dia kafir. Ya, ya Allah, kutuklah Josh Bush, enggak boleh. Karena apa? Karena apa? Karena kita tidak tahu Allah kasih hidayah kepada dia masuk Islam, kita enggak tahu kan? Kita enggak tahu. Persis seperti yang Nabi ucapkan. Nabi mengutuk Suhail bin Amr, 3 orang. Ya, di antaranya Suhail bin Amr. Tiga-tiganya akhirnya masuk Islam. Diberi hidayah oleh Allah. Nah, maka dalam qunut nazilah ini tidak boleh mengutuk. Ya, kecuali yang umum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah orang-orang kafir dan musyrik itu. Nah, ini boleh. Karena umum, kafir musyrik, tidak menyebut nama. Menyebut nama tidak boleh. Ya? Menyebut nama tidak boleh. Kalau kita menyebut nama, maka jatuh seperti larangan Allah kepada Nabi. Maka qunut nazilah sunnah. Ya, hanya qunut nazilah ini tidak dilakukan kecuali oleh pemimpin. Artinya yang menetapkan itu adalah pemimpin, penguasa kita, pemerintah. Dan qunut nazilah ini tidak ada teksnya. Kalau qunut witir kan ada Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau qunut nazilah enggak ada. Karena dalam qunut nazilah itu Nabi menyebut suku ini, suku ini, suku ini, waktu itu suku yang menyerang kaum muslimin. Masa hari ini masih kita sebut-sebut? Ya, yang kita sebut ya Yahudi misalnya, atau Amerika, boleh. Nah, itu harus satu kalimat. Maka yang membuat kalimat itu siapa? Pemimpin. Ya, dalam hal ini pemimpin bisa menunjuk kepada MUI. MUI membuat satu kalimat qunut nazilah. MUI secara resmi atas nama pemerintah menyebarkan ke masjid-masjid untuk membaca qunut nazilah. Baru ini sunnah. Artinya jangan sendiri-sendiri. Jangan sendiri-sendiri. Ya? Iya, termasuk menyelisih sunnah dan bisa jatuh ke dalam bid'ah. Menyelisih sunnah bisa jatuh ke dalam bid'ah. Ya, tentu kita marah, tentu kita sedih, tentu kita enggak sependapat dengan Amerika dan seterusnya. Tentu semua kaum muslimin seperti itu, ya. Hanya yang jadi masalah, kita bisa berbuat apa? Ya, kita bisa berbuat apa? Kalau bisa bantu dengan dana silakan. Syukur bisa ngirim senjata lebih bagus, ya. Tapi hanya teriak-teriak, mencaci maki Yahudi, ya, ke jalan-jalan, menghambat jalan dan seterusnya, ini enggak perlu. Ini enggak perlu. Ya. Ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Orang Yahudi, semakin kaum muslimin turun ke jalan teriak-teriak mencaci maki Yahudi, Yahudi makin senang, makin girang, makin besar kepala. Karena Yahudi itu pengin melihat kaum muslimin itu marah. Ya. Ketika kaum muslimin marah-marah di jalanan, marah tuh. Senang lah Yahudi. Yahudi begitu. Yahudi enggak bisa dilawan seperti itu. Ya. Yahudi lawannya bantai. Bunuh. Ini Yahudi. Kalau enggak bisa bunuh, diam. Hanya satu kata bagi Yahudi. Bunuh, bantai. Ini yang dilakukan Rasul dan para sahabat. Bantai orang Yahudi, Bani Kainuqa oleh Rasul dan para sahabat dibantai. Hanya tinggal perempuan dan anak-anak. Ya. Inilah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau enggak bisa, ya sabar. Berarti kita sedang kalah kan? Aku sudah kekalahan. Kaum muslimin harus jujur. Kalah hari ini kaum muslimin. Walaupun miliaran, mereka hanya beberapa juta, tapi kalah gimana? Nah, maka bagaimana kalau mengakui kekalahan, susun kekuatan yang benar dan bicara siapa pemimpin? Bukan kita. Kita ini orang awam, bisa apa? Paling teriak-teriak doang. Ya, unjuk rasa, teriak-teriak, caci maki sana sini. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, politik yang sangat bagus. Ketika Ka'ab bin Ashraf, tokoh Yahudi, mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah minta izin kepada Nabi. Bagaimana kalau orang ini saya bunuh? Kata Nabi, bunuh. Ya, pesan Nabi, jangan sampai ada yang tahu. Diam-diam. Nah, lihat politik Nabi. Diam-diam tahu-tahu mati. Bagus. Bukan teriak-teriak. Seperti Khomeini menjatuhkan vonis kepada Salman Rushdie, teriak-teriak. Ya, jatuhi hukuman mati. Bukan begitu. Bunuh diam-diam. Ya, nah, ini siasat syariah. Politik yang jitu, yang ulung. Bukan teriakan saja. Orang Yahudi tidak mampu dengan teriakan. Orang sedunia mau mencaci maki, mau mengutuk Yahudi. Yahudi itu sudah kebal dengan seperti itu. Jangankan seperti itu. Dikutuk oleh Allah, mereka tertawa-tawa. Bunuh kira-kira khosin. Jadilah kalian kera-kera yang terusir. Dan sebagian mereka menjadi kera dan babi. Mereka tertawa-tawa. Allah yang mengutuk. Apalagi hanya manusia. Maka Yahudi tidak mempan dengan kutukan, celaan, unjuk rasa, demonstrasi. Tidak mempan Yahudi dengan seperti itu. Ya, maka enggak perlu. Kita turun ke jalan enggak perlu. Nah, kasihan saudara-saudara kita macet di jalan dan sebagainya. Enggak perlu. Dan enggak bisa dengan seperti itu. Dengan kekuatan Islam. Ya. Nah, kalau belum punya kekuatan, sabar. Sabar. Nah, tilkal ayyamun udaluha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami gilirkan, kata Allah. Kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Kadang orang kafir menang, kadang kalah. Sekarang kita sedang kalah. Kita akui. Dan 90 tahun Palestina ini pernah di bawah kekuasaan kaum Salibis, ya, lalu direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan seterusnya. Itu perang. Nabi pun berapa kali kalah perang. Perang Hunain kalah, perang Uhud kalah. Jadi kalah kaum muslimin tidak harus menang. Kalau sekali-sekali kalah, ya itulah peperangan. Nah, hanya ketika kalah kita bertanya, kenapa kalah? Begitu. Kenapa kita kalah? Dikaji ulang. Karena kita jauh dari sunnah Nabi, kita tidak menolong agama Allah. Karena kata Allah, intan surullah yang surkum. Allah akan tolong kalian kalau kalian mau menolong agama Allah. Allah kan hari ini tidak tolong kita. Seolah Allah lebih berpihak kepada Amerika, lebih berpihak kepada Yahudi. Kok enggak berpihak kepada kaum muslimin? Buktinya kaum muslimin di Irak kalah, kaum muslimin di Taliban kalah, di Afghanistan kalah. Seolah Allah lebih berpihak kepada Amerika. Memang seperti itu kenyataan. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak menolong agama Allah. Menolong agama Allah bagaimana? Menghidupkan sesuatu yang terbesar di dalam agama Allah. Apa sesuatu yang terbesar dalam agama Allah? Jawab. Iya, tauhid, akidah. Seluruh Nabi dan Rasul mendakwahkan tauhid, akidah. Ini yang nomor satu. Dakwah para Nabi dan Rasul. Tauhid, akidah. Jangan teriak-teriak dulu HAM, demokrasi, gender. Teriakkan tauhid. Jauhkan kaum muslimin dari syirik. Subhanallah, jutaan kaum muslimin hari ini jatuh ke dalam syirik. Jatuh ke dalam syirik hari ini kaum muslimin. Ya? Nah, ini tugas para da'i untuk dakwah kepada kaum muslimin, dakwah tauhid. Habis waktu? Silakan, Bu. Ya. Saya kira sudah disinggung sedikit ya. Jadi rasa senang, rasa bangga ketika orang memuji kita karena kita berbuat baik, tapi amal itu sudah berlangsung, maka tidak bermasalah. Ya? Iya, karena sudah terjadi. Kecuali sebelum nyumbang sudah ada niat, biar saya dipuji nih, biar saya terkenal nih, baru. Kan ibu sudah nyumbang kan, sudah berjalan sekian tahun, kemudian kita senang dan orang-orang pun tahu kita yang nyumbang terbesar misalnya, orang-orang pada muji, nggak masalah karena sudah selesai, ya, kecuali membangkit, menyebut-nyebut kepada yang diberi dengan menyakiti, ya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, jangan engkau hapuskan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti. Kamu dulu datang ke Jakarta bawa apa sih? Kalau bukan saya yang nolong, belangsak kamu. Padahal betul, ini enggak boleh hilang. Ya, famasaluhu ka saffanin 'alaihi turab. Perumpamaan seperti ini adalah seperti batu hitam yang di atasnya ada debu. Fa asabahu wabilun, lalu diterpa hujan yang sangat lebat. Maka tidak tersisa debu itu, terkena air hujan yang sangat lebat. Itulah tamsil dari pahala yang hilang ketika kita mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit pemberi. Habis waktu? Iya, kita tutup. Ya, terakhir Anis. Iya, ini kaidah yang sangat penting di dalam agama, bahwa satu, seluruh ibadah ini mahdhah, haram kita jalani, haram kita lakukan, kecuali yang disuruh oleh Allah, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun salat, apapun puasa, apapun zikir wirid yang tidak ada pernah dicontohkan oleh Nabi, haram kita lakukan. Karena asal hukum dari ibadah adalah haram. Kalau ada contoh dari Nabi, ada perintah dari Nabi, baru kita jalankan. Bisa wajib, bisa mustahab, sunat saja. Begitu. Sebaliknya dunia. Contoh yang awal tadi ya jelas. Kan gak ada larangan salat subuh 3 rakaat. Gak ada larangan nunjuk dengan kelingking misalnya. Tapi ini haram, kita gak berani. Karena apa? Gak ada contoh dari Nabi. Ya, gak ada larangan sholat di hari ulang tahun. Ini hari kelahiran saya, ulang tahun saya. Saya sholat 4 rakaat, gak ada larangan. Tapi kita gak berani, dan itu haram. Karena gak ada contoh dari Nabi. Sholat atau puasa dalam rangka ulang tahun. Ya, walaupun tentu baik. Siapa bilang gak baik? Pasti baik. Tapi diancam dengan neraka. Karena apa? Nabi tidak pernah mencontohkan. Ya? Sebaliknya dunia. Dunia ini semuanya boleh. Gak ada yang haram. Halal semua. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan. Halal semua. Kecuali yang dilarang. Oleh Al-Quran dan Hadis. Dan itu sedikit kan. Daging babi, darah, khamr. Sedikit. Semuanya yang tidak disebut halal. Maka bapak ibu gak usah cari mana dalil ya. Halalnya sayur asam itu di mana ya? Halalnya sayur lodeh itu di mana? Sudah berapa ayat berapa? Hadis riwayat siapa? Enggak ada. Enggak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa sayur lodeh, sayur asam, comro, misro itu halal. Enggak ada. Kenapa kita berani makan? Iya, jawabnya karena enggak ada larangan. Yang ada larangan cuma daging babi, darah gitu. Karena itu urusan dunia. bukan urusan ibadah, gitu. Ya, yang terakhir bahwa para sahabat ini, orang Nabi ini tidak sendiri. Nabi sholat berjamaah, berjihad, shaum dan sunnah tidak sendiri. Diikuti oleh para sahabat, ridwanullahi alaihim jami'an. Manusia yang paling paham terhadap sunnah Nabi, yang paling cinta kepada Nabi, yang paling bertakwa, yang paling zuhud, yang paling cinta kepada Allah dan Rasulnya, sahabat. Maka muncul kaidah, lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya satu perkara ibadah itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Tidak ada satupun amalan ibadah yang belum pernah dilakukan oleh sahabat. Semuanya pasti. Siapa yang pertama kali salat berjamaah? Sahabat. Siapa yang pertama kali melempar jumrah? Sahabat. Siapa yang pertama kali mencium Hajar Aswad, berjihad, berjuang? Sahabat. Maka ketika sahabat tidak melakukan sesuatu, maka tidak boleh disebut sebagai Islam. Tidak boleh disebut sebagai kebaikan. Ya, misal seperti mengadakan upacara tahlilan. Ya, kalau ada orang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini tidak ada contoh dari sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Seumur hidup Rasul dan para sahabat belum pernah mengadakan tahlilan. Padahal kematian sudah banyak di zaman itu. Berapa banyak yang mati di zaman Nabi? Mus'ab bin Umair, Ja'far bin Abi Thalib, Khadijah, istri beliau, anak-anak beliau, semuanya meninggal ketika beliau masih hidup. Kecuali Fatimah. Tapi tidak ada satupun riwayat Rasul dan para sahabat mentahlilkan mereka. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahkan Imam Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Tidak ada satupun yang mengadakan acara tahlilah. 3 hari, 7 hari. Padahal ini jelas ibadah. Tahlilan maksud bukan ibadah. Ibadah. Sementara tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Mana mungkin kita melakukan satu ibadah yang ibadah ini belum pernah dilakukan oleh pendahulu kita, manusia terbaik, yaitu Rasul dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kecuali dunia, pakai handphone, komputer, naik motor, mobil, enggak perlu mencontoh Rasul dan para sahabat, karena itu dunia. Semuanya halal semua, semuanya bebas semua, kecuali yang dilarang. Ini ibadah. Ibadah semuanya haram semua, tidak boleh, kecuali yang ada contoh. Dalam hal ini tidak ada contoh tahlilan 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Ya, ini kaidah harus difahami. Siapa yang faham ini, insya Allah dia tahu. Oh ini sunnah, oh ini bina, oh ini harus diikuti, ini jangan. Begitu. Ya, barangkali hanya itu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama ni.